Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات yang kami muliakan, kita selesai dari kitab الطهارة. Kemudian kita masuk kepada kitab as-salah. Kitab as-salah, yakni kitab itu adalah kumpulan dari bab-bab. Bab-bab itu dikumpulkan pada istilah, satu istilah yaitu kitab. Kitab as-salah yakni yang darinya terkumpul bab-bab tentang sholat. Kalau kitab taharah, terkumpul padanya bab-bab tentang taharah. Demikian. Kitab sholat, yakni as-sholat, secara bahasa dikatakan ad-du'a. Sholat secara bahasa dikatakan doa. Kenapa kok doa? Iya, karena sebagian besar dari amalan sholat itu adalah doa. Kebanyakannya adalah doa. Ya tentunya selain daripada doa itu terdapat gerakan-gerakan. Demikian juga tumakninah wal khudu', ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun makna salat secara syariat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahun bitakbir wa mukhtatamun bitaslim. Salat secara syariat adalah ucapan dan juga gerakan-gerakan, ucapan yaitu doa-doa, dengan juga gerakan-gerakan yang makhsusah, yang khusus, yang sudah dijelaskan bagaimana cara-caranya, kaifiahnya, yang diawali dengan takbir dan diakhir dengan taslim. Ini makna sholat secara syar'i. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, adapun makanatus salah, kedudukan salat di dalam din ini tinggi kedudukannya dan agung. Yang mana salat itu merupakan fasil, pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang kafir. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Perjanjian yakni mau enggak salat. Perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Sehingga barang siapa waman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Meninggalkan salat ini merupakan kekafiran. Adapun hukumnya di sana dirinci. yakni apabila seseorang menentang akan kewajiban sholat, maka jelas dia kafir. Mengatakan sholat tidak wajib, walaupun dia sholat, kalau meyakini sholat tidak wajib, katanya saya sholat ini ya untuk mengisi waktu atau untuk supaya badan ini sehat, karena dalam sholat itu ada gerakan-gerakan membuat badan itu sehat dan sebagainya. Dalam keadaan meyakini sholat tidak wajib, maka dia telah kafir. Adapun yang meyakini bahwasanya sholat wajib tapi dia meninggalkannya karena kan malas, nah ini ada dua keadaan. Apabila dia meninggalkan sholat itu sama sekali, sholat Jumat satu minggu sekali saja enggak, atau ketika Ramadan satu tahun sekali, Ramadan ketika puasa itu aja tidak mau sholat. Ketika ditanya apakah sholat tidak wajib, enggak, saya yakini bahwasanya sholat itu wajib, tapi kenapa kok meninggalkan sholat? Ketika sholat ditinggalkan sama sekali dia dilakukan, maka dia telah kafir walaupun meyakini kewajiban sholat. Adapun yang meyakini bahwa sholat wajib tapi dia kadang sholat kadang tidak, sholat kalau pas hari Jumat saja, atau sholat maghrib sama isya saja, atau sholat ketika pas puasa saja, pas Ramadan, nah ini dia telah berdosa dengan dosa yang besar, akan tapi tidak mengeluarkannya dari keislaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Demikian juga termasuk kedudukan sholat di dalam Islam, bahwa sholat itu merupakan rukun yang paling agung, yang paling besar setelah syahadatain. Setelah syahadatain, rukun yang berikutnya yang terbesar adalah as-salah. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Demikian juga yang menunjukkan kedudukan sholat di dalam agama Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu amaluhu as-salah. Pertama kali yang akan dihisab dari amalan hamba adalah sholatnya, adalah sholatnya. Ini yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang dihisab adalah sholatnya. Adapun yang berkaitan dengan hak sesama manusia, pertama kali yang dihisab adalah ad-dam, darah. Pertama kali yang dihisab yang berkaitan dengan hak sesama hamba adalah ad-dam, darah. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah adalah as-salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in qubilat qubila sa'iru amali. Apabila salatnya itu diterima, maka akan diterima pula seluruh salatnya, seluruh amalan salehnya. Ya, seluruh amal saleh itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Siapa yang bisa memastikan bahwasanya salatnya telah baik, salatnya telah sempurna, salatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Semua di antara kita tanpa terkecuali yang menyampaikan sekalipun yakni kita semuanya masih merasa ada sesuatu yang kurang dalam salat kita, dari sisi keikhlasan atau dari sisi pelaksanaan doa, khusyuknya dan tazallulnya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang selamat dari kekurangan. Maka barakallahu fikum, apabila salat kita tidak diterima, maka amal salat kita tidak diterima. Lalu bagaimana? Apa bagaimana solusinya? Maka barakallahu fikum, as-salat al-maktubah itu menutup, menyempurnakan apa yang kurang pada salat al-maktubah, pada salat al-fariidah. Yang melengkapinya, yang menutup kekurangan-kekurangan itu adalah salat salat 6 an-nafilah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, "Fanduru ila 'abdi hal min tatawu'in tukmilu biha min fariidatih." Lihatlah kepada amalan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mempunyai amalan tatawu', amalan sunnah, yang dengan amalan sunnah, salat sunnah tersebut bisa menutup apa yang kurang dari amal, dari salat fardunya. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, maka ditanyakan kepada salah seorang ulama, lupa siapa namanya, yakni apabila seseorang mempunyai amal soleh yang banyak, akan tapi salahnya tidak diterima, apakah kemudian amal solehnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang yang kekal di neraka? Kalau amal solehnya tidak diterima, lalu bagaimana? Apakah dia nanti kekal di neraka apabila salatnya ditolak, padahal dia mempunyai amalan-amalan saleh yang lainnya yang banyak? Ya, maka jawabannya adalah, kalau amal salehnya ditolak, amal salehnya tidak diterima dengan sebab salatnya rusak, akan tetapi dia masih mempunyai iman. Akan tapi dia masih mempunyai iman, yang dengan iman itu merupakan sebab maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman hamba itu bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang kecil. Amal salahnya ditolak, tapi masih ada iman, yaitu keyakinan yang benar, mempunyai tauhid yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, yang dengan sebab itu dia tidak kekal di dalam neraka. Yang mana walaupun iman itu sekecil apapun, maka dia tidak akan kekal di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin." Akan keluar dari neraka seseorang yang mempunyai keimanan sekecil biji yang paling kecil. Dia akan keluar dari an-nar. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, ini semuanya menunjukkan pentingnya sholat di dalam agama Islam, yang wajib bagi kita untuk memberikan perhatian, untuk memberikan keseriusan. Ya tentunya kita bisa melaksanakan sholat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pertama yaitu dengan talabul ilmi. Nah, kita sekarang membahas kitab sholat. Demikian juga masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, termasuk kedudukan sholat di dalam agama Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, yaitu melaksanakan tepat pada waktunya, menjalankan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya dan sunnah-sunnahnya, kanat lahu nuran, maka dia akan, maka sholat itu bagi dia adalah cahaya. Ya, maka sholat itu bagi dia adalah cahaya. Wa burhanan, dan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan, dan sholat itu menjadi penyelamat bagi dia yaumul qiyamah, pada yaumul qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun. Maka dia tidak mempunyai cahaya, wala burhanun, dan tidak mempunyai bukti saksi di hadapan Allah. Wa najatun, dan dia tidak ada yang menyelamatkan yaumul qiyamah, pada yaumul qiyamah. Wa yuhsyaru ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa umayyah wa umayyah bin al-ibn khalaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menjaga salatnya, enggak punya cahaya, enggak punya bukti saksi, dan tidak diselamatkan pada yaumul qiyamah, dan dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman dan Umayyah ibn Khalaf. Yakni mereka akan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kekafiran, pembesar-pembesar kafir. Bukankah kita ingin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang mukmin, bersama para anbiya war rusul? Itu kalau mau menjaga. Kalau tidak menjaga, maka dibangkitkan bersama dengan tokoh-tokoh kekafiran tersebut. Maka di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, menunjukkan agungnya kedudukan sholat ini di dalam agama Islam, yang dengan keagungan sholat di dalam agama Islam ini, maka wajib kita untuk menjaga sholat kita, menjaga sholat kita. Dan di sana ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang tidak menjaganya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, barang siapa yang dia masuk ke dalam masjid kemudian menjalankan sholat, maka ketahuilah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut. Kalau bukan karena hidayah, kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan sholat. Itu adalah taufik dari Allah, wajib kita, bagi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan salat, tidak menjaganya, maka yang demikian ini merupakan kesengsaraan, kerugian yang besar di dunia dan di akhirat. Kita masuk pada babul mawaqit, yaitu bab tentang waktu-waktu sholat. Baik, kita baca hadisnya. an Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani. Wasmuhu, dan namanya adalah Sa'ad bin Iyas. Qala, berkata, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, telah menyampaikan kepadaku hadis, yaitu pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumah tersebut? Wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud, dan beliau Abu Amr Asy-Syaibani mengisyaratkan dengan tangannya kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, ada dua faedah dari pertanyaan ini. Yang pertama, dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Amalan itu bertingkat-tingkat, tidak pada satu tingkat. Akan tapi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Oleh karena itu yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Yakni semua amal saleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amal saleh itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Akan tetapi seluruhnya, selama itu adalah amal saleh, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Oleh karena itu pertanyaannya adalah amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, dari pertanyaan ini juga menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengetahui perkara-perkara yang tinggi. Yang mana pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertanyaan yang keluar tujuannya adalah beramal. Ya, sesuatu ini ditanyakan tujuannya adalah untuk diamalkan. Ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Kalau mereka bertanya tidak sekedar bertanya sekedar pengetahuan saja, enggak. Akan tapi bertanyanya mereka itu adalah untuk diamalkan. Berbeda dengan sebagian orang atau kebanyakan orang, banyak bertanya, akan tetapi setelah bertanya bagaimana realisasinya, tidak ada. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, demikian juga di dalam hadis ini terdapat penetapan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yakni sifatul mahabbah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, mencintai. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Secara hakiki, dan kita tidak tahu bagaimana kaifiahnya. Tidak boleh dibayangkan dengan cintanya manusia. Kalau cintanya manusia, yakni senang kalau bertemu dengan yang dicintai, atau senang kalau mendapatkan sesuatu yang diharapkan, kemudian hatinya menjadi berbahagia, kemudian bangga dan sebagainya, ya, hilang susah dan kesengsaraannya. Ini senangnya manusia. Akan tetapi senangnya Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala mencintai, tidak sama dengan makhluk. Bagaimana kaifiahnya? Wallahu a'lam bissawab. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an. Sehingga apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan apa yang dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintainya. Ini akan menjadi sebab mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi amalan amal saleh kemudian diabaikan. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melanggar. Ya, gimana mau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menjalankan kebid'ahan, kalau menjalankan kemaksiatan, yang enggak bisa mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah harus mencintai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya Ayul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, salat ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat itu adalah imaduddin, tiangnya agama, dan salat ini merupakan fardu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, mewajibkan salat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Di mana diwajibkan? Di atas langit, yaitu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Naam, as-salatu ala waqtiha, yakni maksudnya adalah salat fardu. Salat lima waktu. Ini adalah kewajiban yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, menjaga salat untuk tepat pada waktunya, dan juga menjalankan syarat-syaratnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya, menjalankan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya, maka ini adalah ahabbul a'mal ilallah. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, yaitu qultu, kemudian aku berkata, tsumma ayyun, kemudian apa wahai Rasul, yang berikutnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, as-salah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Adapun birrul walidain itu adalah haknya orang tua, yaitu hak yang dimiliki oleh hamba. Ya, hak yang dimiliki oleh hamba yaitu apa? Mendapatkan bir dari anaknya. Hak seseorang atau hak hamba yang paling agung adalah mendapatkan bir, kebaikan dari anaknya. Oleh karena itu, masyar muslimin rahimakumullah jami'an, salat ini haknya Allah SWT yang agung. Kemudian birrul walidain ini adalah haknya hamba yang harus ditunaikan oleh masing-masing anak kepada orang tuanya. Ini adalah haknya orang tua yang agung. Karena agungnya dua hak ini, maka Allah Subhanahu wa taala sering mengiringkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua ini di dalam Al-Qur'an. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah memutuskan, menetapkan, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan terhadap orang tua hendaklah berbuat baik. Diiringkan ya, antara tauhid dengan birrul walidain, menunjukkan bahwasanya birrul walidain ini menduduki posisi yang tinggi di dalam agama Islam. Demikian juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadailah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Allah taala mengiringkan perintah tauhid dengan perintah birrul walidain. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa yang Allah atau Rabb kalian telah mengharamkan bagi kalian. Apa itu? Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua adalah berbuat baik. Nah, ini Allah taala mengiringkan. Anishkur li wali walidayka, hendaklah kamu bersyukur padaku, atau Allah, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Yang di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala iringkan antara perintah tauhid dengan perintah birrul walidain. Demikian juga masyar muslimin rahimakumullah jami'an, birrul walidain ini sering diiringkan dengan tauhid. Maka sebaliknya, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu diiringkan oleh Rasulullah SAW dengan kesyirikan, larangan kesyirikan. Ya, menunjukkan bahasanya durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan dosa yang besar, sampai-sampai diiringkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hal unabbiukum bi akbaril kabair, Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, bertanya dalam rangka untuk menyampaikan ilmu. Ini adalah salah satu metode dalam pembelajaran. Maukah aku kabarkan kepada kalian akan dosa yang paling besar? Kulna, kami mengatakan bala ya Rasulullah. Tentu ya wahai Rasul. Qala Rasulullah mengatakan isyraku bil isyrakun billahi wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan kabair, dosa yang besar. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, bagaimana berbuat ihsan kepada orang tua? Yakni apa yang kita ketahui dari ucapan atau amalan, kalau itu adalah ihsan maka lakukanlah. Ya, kalau kita ketahui suatu ucapan atau suatu amalan yang itu merupakan ihsan maka lakukanlah. Di sana ada kaidah yang menyeluruh. Kaidah yang menyeluruh tentang bagaimana ihsan kepada kedua orang tua ini. Kalimatnya singkat akan tapi mencakup hal yang banyak. Ya, adapun kaidah atau kalimat yang menyeluruh yang mencakup segala bentuk ihsan kepada kedua orang tua, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa anta tiya lin nasi asyai'a alladhi tuhibbu an tu'ta ilaika. Anta tiya, hendaklah engkau mendatangkan lin nas untuk manusia asyai'a sesuatu. Yaitu hendaklah engkau berbuat kepada orang lain sesuatu. Engkau berbuat sesuatu kepada orang lain. Alladhi tuhibbu an yu'ta ilaika. Yang mana engkau senang apabila sesuatu itu didatangkan atau diperbuat kepadamu. Yakni apa? Hendaklah engkau berbuat sesuatu kepada orang lain yang mana perbuatan itu engkau senangi apabila diperbuat, dilakukan kepadamu. Kepada orang lain di sini siapa maksudnya? Yaitu orang tua. Yakni hendaklah engkau melakukan sesuatu kepada orang tua yang mana engkau senang apabila sesuatu itu dilakukan kepadamu, diperbuat kepadamu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hendaklah engkau memposisikan sebagai orang tua. Ya. Maka apa yang kita senangi dari perbuatan anak-anak kita, apa yang kita senangi dari kelakuan atau ucapan anak-anak kita, hendaklah itu kita lakukan juga kepada orang tua. Maka itulah ihsan. Ya, itulah ihsan. Ya. Kita ada enggak yang senang kalau anaknya itu bentak? Ketika diomongi terus kemudian bawel. Enggak ada yang senang. Maka sama orang tuanya jangan bawel. Nah, gitu. Kalau dinasihati nurut. Siapa yang enggak senang kalau menasihati anaknya, memerintahkan kepada anaknya, kemudian anaknya nurut, taat kepada orang tuanya. Maka dengan itu juga kita lakukan kepada orang tua kita. Ketika kita diperintah oleh orang tua, nurut, taat. Kita senang apabila anak kita itu jujur ngomongnya. Maka kita harus jujur juga kepada kedua orang tua. Kita senang apabila anak kita itu pinter, masya Allah, ya, mempunyai ilmu. Maka hendaklah kita juga belajar supaya berilmu dan bermanfaat bagi dirinya dan juga kepada orang tuanya, dan untuk mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Nah, demikian, yakni hendaklah kita melakukan sesuatu perbuatan apa saja yang kita senang apabila perbuatan itu dilakukan kepada kita dari anak-anak kita. Itu definisi ihsan yang menyeluruh mencakup seluruh jenis ihsan. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kata Abdullah bin Mas'ud, qultu summa ayyun, aku berkata kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Ya, berikutnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Yang mana jihad fi sabilillah maksudnya adalah fi sabilillah artinya adalah fi i'la'i kalimatillah. Dalam rangka untuk meninggikan kalimatnya Allah, yaitu kalimatut tauhid. Ya. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, yakni tidak semua apa yang dilakukan atau aksi-aksi yang dilakukan itu jihad. Ya, maka jangan tertipu. Ya, kemudian menganggap loh jihad ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikut bergabung. Ya, lihat dulu. Apakah memberontak, ya, apakah melawan pemerintahan yang sah itu jihad? Lah, itu bukan jihad, itu namanya khuruj, namanya pemberontakan. Barang siapa yang melakukan demikian maka dia adalah khawarij. Ya, khawarij mereka berperang tidak dikatakan jihad. Loh, kenapa? Iya, karena perangnya tidak syar'i. Perang yang syar'i itu adalah perang yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Apabila para ulama berfatwa tentangnya dan mengatakan itu adalah jihad, maka kita yakini itu adalah jihad. Kalau para ulama tidak menfatwakan, berarti itu bukan jihad. Bukan jihad. Nah, oleh karena itu masyur muslimin rahimakumullah jami'an, ahli sunnah wal jamaah jauh dari perbuatan-perbuatan kekerasan ekstrim, ya, yang mana mereka-mereka adalah orang-orang yang merusak agama Islam, ya, sehingga Islam ini menjadi jelek atau menjadi tercoreng namanya, ya, diakibatkan perbuatan-perbuatan sebagian kaum muslimin yang menyimpang. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah menceritakan hadis ini kepadaku, atau telah menceritakan bihinna dengan tiga perkara tersebut Rasulullah, yakni Rasulullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan atau menyampaikan hadis ini beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala wistazattuhu lazadani. Kalau seandainya aku meminta tambahan, ya, tsumma ayyun kemudian apa? Kalau misalnya aku meminta tambahan, lazadani, niscaya benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berhenti sampai kepada jihad fi sabilillah. Kalau beliau ingin minta tambahan akan ditambah. Ini menunjukkan luasnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menunjukkan karamnya beliau, dermawanannya beliau, yakni tidak menyembunyikan ilmu, tidak menyembunyikan apa yang dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua kejelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya. Sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Adapun yang dijadikan syahid, yang dijadikan pokok pembahasan dalam babul mawaqit di sini, yaitu diambil dari hadis ketika ditanya tentang amal yang paling dicintai oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini yang dijadikan sebagai syahid dalam bab ini. Wallahu alam bisawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada itu pertanyaan. Fadhal. Salah antara ada berapa jangka waktu berapa menit antara azan dan iqamat, atau kadang itu termasuk salah satu waktu. Jarak antara azan dan iqamat ada berapa menit? Ya. Maksudnya salat fardu atau salat sunnah? Salat fardu. Ya. Salat fardu dilakukan ya ketika, kalau di masjid, kalau di masjid ya dilakukan ketika setelah iqamah. Bagi ummahat yang salat di rumah, ketika mendengarkan azan, maka boleh bagi dia untuk melakukan sholat. Ini adalah sholat tepat pada waktunya, karena tidaklah muadzin melakukan azan kecuali waktunya sudah masuk. Ya. Itu kalau sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di masjid itu kan sebelum imam rawatib itu datang sudah azan, sementara menunggu imamnya itu kadang-kadang entah berapa menit. Ya, baru kadang imam datang langsung mengajin atau kadang sampai 10 menit atau 15 menit. Iya, ya termasuk tepat waktu. Azan terus kemudian ya memang karena antara azan wal iqamah itu ada sholatnya. Ada sholat rawatib. Enggak mungkin azan terus kemudian 1 menit kemudian iqamah. Ya enggak mungkin. Ya ini beri waktu bagi makmum untuk sholat sunnah. Kan sholat sunnah kan apa, makmum itu kan enggak datangnya itu tidak langsung serentak bareng, kan enggak ada yang datang kemudian setelahnya. Ya ini diberi waktu bagi mereka untuk menunaikan sholat rawatib. Allah alam bisawab. Maka ini juga ya terhitung tepat pada waktu. Kadang waktu kita mau mencari masjid yang sudah ada itu kan, kadang kita masih di perjalanan gitu, masih jualan atau apa. Jadi kira-kira pas adzan itu kita mencari itu, mencari masjid-masjid yang sesuai dengan amalan sunnah ya. Masih mencari kok ketemu yang ini, terus kita cari lagi yang agak sunnah gitu. Akhirnya pas waktu yang di masjid yang kita tuju itu kita sudah telat bisa. Ya. Nah, bagaimana kalau telat? Baik. Biar di sana paham ya pertanyaannya, saya ulang. Ya. Nah, misalnya seorang punya kesibukan, yakni berjualan atau berdagang, dia berdagang di jalan atau apa ngirim-ngirim barang gitu. Ya. Ya. Kemudian datang waktu sholat, ingin mencari masjid yang sesuai dengan sunnah. Ternyata akan tetapi ketika mencari masjid yang sesuai dengan sunnah tersebut ternyata terlambat sholatnya. Bagaimana? Tayyib, yakni barakallahu fikum, seseorang berupaya, yang diutamakan adalah bagaimana bertakbir setelah imam. Bertakbir setelah imam tidak diharuskan di masjid yang sesuai dengan sunnah. Yakni di mana saja dia sholat maka itu sah. Bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang afdol? Misalnya kalau sholat di masjid umum tidak terlambat, tapi kalau sholat di masjid yang sesuai dengan sunnah terlambat, mana yang afdol? Ya, yang afdol ya yang tidak terlambat. Karena Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ditanya tentang sholat yang imamnya itu ahlul bid'ah, maka al-imam Hasan al-Basri mengatakan sholli wa alaihi bid'atuhu, sholatlah dan bid'ahnya itu ya dosanya dia yang menanggung, yang penting gak ikut bid'ahnya, kita ikut sholatnya, bid'ahnya kita tidak ikut. Wallah alam bisawab. Nih. Apakah di antara sifat-sifat itu diwajibkan untuk bayat? Bayat terhadap siapa? Terhadap imam. Imam. Imam berarti dianggap sebagai imam besar. Imam jamaah. Jamaah. Oh ya. Itu sudah. Ya. Baik, tentang masalah baiat. Apakah ada kewajiban untuk berbaiat kepada imam? Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, bahwa baiat itu wajib kepada imam, yaitu kepada waliul amr, kepada amirul mukminin. Ya, tidak kemudian baiat itu ditujukan kepada imam-imam jamaah atau imam-imam kelompok. Tidak ada yang demikian, ini adalah sesuatu yang bid'ah. Ya, akan tapi baiat itu kepada walil amr, kepada pemerintah. Ya. Adapun hadis-hadis ya yang berkaitan dengan baiat itu semuanya itu di bawah pemahamannya kepada baiat waliul amr, yakni an mata laisa fi unukihi baiatun mata mitatan jahiliyatan, barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada baiat maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Akan tetapi baiat ini dibawa kepada makna baiat terhadap walil amr, pemerintah. Yakni baiat tidak harus datang kemudian menjabat. Ini kalau bisa maka yang demikian ini tidak mengapa kalau bisa melakukannya. Berbaiat salaman kemudian mengucapkan, tidak ada lafaz-lafaz khusus. Ya sudah saya berbaiat atau saya mengakui, saya taat, saya mendengar. Itu baiat. Atau seseorang mentaati itu sudah baiat. Ya, walaupun tidak mengucapkan secara lisan di hadapan walil amr ketika dia mengakui bahasanya apa? Ini pemerintahan kita ini adalah pemerintahan yang sah. Pemerintah muslim yang sah yang wajib kita untuk mentaati ini sudah termasuk baiat. Yang tidak baiat itu yang bagaimana? Yang memberontak. Itu yang tidak baiat. Yakni mengakui atau menyatakan bahasanya pemerintah ini telah kafir, ya, sehingga dengan itu melakukan amaliyah-amaliyah, ya, pengeboman, terus kemudian menyerang apa TNI, ABRI, ya, ini berarti tidak melakukan baiat yang demikian. Ya. wallah alam bisawab. Sehingga tidak boleh, tidak boleh dipalingkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bai'at itu, dipalingkan kepada makna bai'at terhadap wali, terhadap pimpinan jamaah. Apalagi sampai-sampai menfonis yang tidak termasuk jamaahnya kafir karena tidak berbai'at. Maka ini adalah kesesatan yang demikian. Wallah alam bisawab. Ngeten, Pak. Yang dimaksud dengan pemerintah itu, apakah pemerintah seperti yang kita jalankan sekarang kan, pemerintah Indonesia ini kan agama kan bermajmuk. Ya. Yang dimaksud dengan pemerintah itu, apakah pemerintah yang melaksanakan syariat Islam? Nah, berbayat kepada pemerintah, apakah disyaratkan pemerintah yang menerapkan syariat Islam? Naam. Jadi masyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, kita berbaiat kepada pemerintah selama pemerintah itu masih muslim. Selama pemerintah itu masih muslim. Karena walaupun pemerintah ini walaupun pemerintah ini memimpin dengan hukum bukan hukum Islam, dikarenakan rakyatnya ini majemuk, berbagai macam agama-agama berkumpul di dalam negeri ini, tidak semua yang berhukum dengan hukum manusia itu dikafirkan. Tidak semua yang berhukum dengan hukum selain Islam, contohnya berhukum dengan hukum demokrasi, tidak semuanya itu dikafirkan. Yakni maknanya, walaupun berhukum dengan hukum manusia, hukum demokrasi, kalau belum kafir maka kita meyakini pemerintah masih muslim dan negara ini negara Islam. Kalau negara Islam berarti wajib untuk ditaati. Yakni kita mentaati walul amr bukan karena apa, kita mentaati walul amr pemerintah kita atas dasar apa? Atas dasar karena pemerintahan kita ini masih muslim, masih muslimin. Bukan pemerintah kafir. Negara kita ini negara muslim, bukan negara kafir. Ya, karena itu kita berbaiat kepada mereka. Tidak disyaratkan baiat itu kepada pemerintah yang menerapkan hukum Islam. Nah, ini bahaya pemahamannya demikian ini berarti apa? Berarti meyakini negara ini negara kafir. Berarti pemerintah ini pemerintah kafir. Ya, kalau mempunyai keyakinan bahwasanya baiat itu diberikan kepada pemerintah yang menerapkan hukum Islam, ini bahaya. Yang demikian ini merupakan pemahaman takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin, terhadap walil amr. Maka yang benar bagaimana? Yang benar adalah selama negara kita, pemerintah kita masih muslim, maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Dikarenakan mereka masih muslim walaupun berhukum dengan hukum demokrasi. Memang demokrasi ini merupakan musibah bagi kaum muslimin. Negara-negara Islam mana yang tidak menerapkan demokrasi? Hampir kebanyakan yang diterapkan adalah demokrasi. Bahkan Yaman sekalipun yang diterapkan adalah demokrasi. Ada pemilihan, ada pemilu. Karena Republik Yaman. Maka ini adalah musibah bagi kaum muslimin. Selama walil amr pemerintah meyakini bahwasanya hukum Islam itu lebih baik, maka mereka masih muslim dan ini husnudzon kita kepada mereka. Karena tidak gampang untuk menerapkan syariat Islam, dikarenakan mereka mendapati negara ini sudah demikian, sudah menjalankan undang-undang manusia, mau merubahnya itu enggak gampang, sulit. Ya. Selama mereka meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala lebih baik, maka masih muslim. Walaupun berbuat dosa besar, yaitu kezaliman. Kapan dikafirkan? Yaitu apabila meyakini kalau ada pernyataan yang resmi, ya, yang tidak ada keraguan akan pernyataan tersebut dan jelas mengatakan bahwasanya hukum demokrasi itu lebih baik daripada hukum Islam. Hukum demokrasi itu adalah lebih cocok, lebih bermaslahat daripada hukum Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada pernyataan yang seperti ini, berarti pemerintahnya kafir. Yaitu setelah adanya apa? Iqamatul hujjah. Setelah adanya iqamatul hujjah, disampaikan pada dia hujjah, dan juga tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan-kerancuan. Dia mengatakan demikian itu murni karena penolakan hukum Islam, karena penentangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mengatakan hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, tapi masih ada syubhat di dalam pikirannya karena jahil, karena bisikan-bisikan dari bawah-bawahannya, ya, bisikan dari orang-orang yang menyimpang terdapat pada pikirannya itu syubhat, tidak dikafirkan. Walaupun mengatakan bahwasanya hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, tapi ada syubhat. Yang dikafirkan adalah benar-benar tahu di atas ilmu dia mengatakan bahwasanya hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Mengatakan demikian ini benar-benar tahu di atas ilmu, enggak ada syubhat, ngerti kalau hukum Allah itu lebih baik, ya, paham. Kemudian dia mengatakan sebaliknya hukum manusia lebih baik. Dia mengatakan demikian ini karena penentangan dia sengaja, ya, karena saya ini enggak setuju dengan syariat Islam, karena saya ini memang menentang Allah, kasarannya gitu. Ya, yang demikian ini setelah di iqamatul hujjah, maka dia kemudian dia tetap di atas pemahaman tersebut, maka dia telah kafir. Tentunya yang menfonis kafir dan tidaknya itu bukan kita. Yang menfonis kafir dan tidaknya itu bukan kita. Kita ini bukan levelnya untuk mengkafirkan. Ya, bisanya cuma mengatakan wallahu a'lam bishawab, itu aja. Yang mengkafirkan adalah para ulama, yaitu fonis dari ulama. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ngatain lagi. Kepala negara. Okay. Sebagai kepala negara kan dia itu mengakui semua agama yang ada di Indonesia. Okay. Kemudian ketika dia berpidato atau dalam menghadapi acara-acara resmi seperti di hari Natalan, dia mengucapkan selamat hari Natal. Iya. Selamat hari raya. Iya. Selamat hari raya Idul Adha. Iya. Apa sikap kita menghadap seperti kita? Apakah kita harus terima negosiator? Apa kita harus menilai sebagai seorang pemimpin? Kan berarti kita harus mengakui sebagai pemimpin. Padahal sementara dia itu kan ucapan-ucapan itu kan sudah menurut Islam itu kan sudah haram. Iya. Mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, selamat Hari Swasti. Iya. Taim mengucapkan selamat untuk hari raya agama lain yang dilakukan oleh walil amr, apakah itu amalan kekafiran? Nah, itu masalahnya. Amalan kekafiran bukan. Kalau apakah ini amalan dosa? Ya jelas dosa, haram. Ya, seorang memberikan selamat kepada agama lain, haram lah itu, tidak boleh. Ini adalah dosa yang besar. Ya. Kita meyakini itu adalah dosa yang besar. Akan tetapi apakah mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Nah itu. Ya, masalahnya adalah walil amr, ya, kita meyakini atau kita mengakui banyak sekali kesalahan-kesalahan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Akan tetapi apakah itu mengeluarkan mereka dari agama Islam? Yakni selama tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam, maka kita yakini masih sebagai seorang muslim dan wajib bagi kita untuk mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Walaupun kita meyakini memberikan selamat kepada agama yang lainnya itu adalah perkara yang haram, itu adalah dosa besar, akan tetapi apakah mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Jamnya enggak sampai. Enggak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akan tetapi dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Yes. Dari pertanyaan masalah sholat, yang dimaksud dengan waktu yang sesuai dengan apa? Sholat yang tepat pada waktunya itu yang gimana? Apa yang pas waktunya adzan itu, atau yang sesudahnya, atau sampai batas waktunya sholat yang berikutnya itu sudah termasuk keutamaan, mendapatkan keutamaan yang sholat pada waktunya? Nah, sholat pada waktunya, yakni pada awal waktu maksudnya. Maksudnya adalah pada awal waktu. Ya. Adapun orang yang menunda-nunda sholat, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya uzur kemudian ditunda, ini adalah sesuatu perbuatan dosa. Ya. Bagaimana dikatakan seseorang melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia salatnya itu mendekati asar, yang enggak dicintai oleh Allah, dibenci. Salat maghrib mendekati isya. Salat subuh mendekati matahari terbit. Ini enggak dicintai demikian. Ya maksudnya salat pada waktunya yaitu di awal waktu. Di awal waktu bukan azan qomat langsung salat yang enggak, ya maksudnya itu yaitu masih diberi kesempatan untuk sholat sunnah. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Sampai nanti saya. Nggih. Menyambung pertanyaan Bapak. Bapak Ahmad. Menghadapi fenomena yang seperti ini saat kita hidup di negeri Indonesia mulai kecil sampai seumur kini, pemerintahan kita dari mbah-mbah kita dulu juga sudah seperti ini. Mulai dari pendahulu-pendahulu bangsa juga seperti itu. Kita terima dengan kondisi kita mulai hidup, ngerti, belajar agama, kalau hal-hal tersebut seperti ini. Terus yang bisa menenteramkan hati kita, istilahnya dengan Pak Ahmad tadi, yang kalau sudah belajar menghadapi hukum-hukum yang mengucapkan ini, apakah harapan kita bisa nantinya ada pemimpin yang berdoa kebagaimana yang bisa keluar dari negara Indonesia ini, maksudnya muncul pemimpin yang benar-benar mengamalkan sunnah. Terus dengan keadaan kita yang sudah seperti ini, kira-kira langkah kita bagaimana? Saat istilahnya dengan kondisi yang sudah seperti ini, sudah terrealisasi seperti ini, maksudnya bagaimana kita mensikapi pemerintah kita? Begitu mungkin, Pak. Nah, dengan adanya pemerintah yang ada ini, bagaimana kita bersikap? Ya, kita bersikap, ya ini mentaati mereka perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun perkara maksiat tidak ditaati, akan tapi tidak memberontak. Yang kita lakukan atau yang wajib kita lakukan adalah apa di dunia ini? Yang harus kita lakukan di dunia ini adalah bagaimana kita merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita hidup di negeri Indonesia ini yang alhamdulillah penuh dengan rasa aman dan tenteram. Kita sholat bebas, kemudian kita menjalankan amalan-amalan syariat bebas kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak dilarang. Maka ini kita berterima kasih, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada para aparatur negara yang mereka menjamin keamanan bagi rakyatnya untuk menjalankan syariat-syariat yang diyakini. Nah, itu saja yang intinya yang kita lakukan atau yang kita harapkan adalah bagaimana kita beramal, amal soleh, ibadah dengan tenang itu. Dan bagaimana yang kita jalani adalah bagaimana mendakwakan kepada tauhid. Bukan kemudian tarekatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan merubah hukum negara, enggak. Itu bukan tarekatnya Ahlus Sunnah. Itu adalah tarekatnya orang-orang Khawarij. Jalannya orang-orang Khawarij. Yang mana mereka ingin merubah negara ini menjadi berhukum dengan hukum Islam. Bukan itu yang di, bukan itu tarekatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Sehingga apa yang mereka lakukan, yang mereka lakukan adalah amalan-amalan penyimpangan, akhirnya memberontak kepada walil amr, memberontak kepada pemerintah yang sah. Bukankah ini sesuatu perbuatan yang dosa, perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ahli sunnah wal jamaah, yang mereka lakukan adalah bagaimana mendakwakan tauhid ini kepada manusia agar Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, tidak yang lainnya. Maka apabila telah benar amalan kita, tauhid kita ini telah benar, terus kemudian amalan kita ini sesuai dengan sunnah, dan juga masyarakat ini faham mau kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan kekuasaan itu kepada kaum muslimin. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilu salihati la istakhlifannahum kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang beriman dengan keimanan yang benar. Bagaimana iman yang benar? Yaitu iman yang didasarkan pada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa amilu salihati, yang beramal saleh, amal saleh itu bagaimana? Sesuai dengan sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kebid'ahan. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana Allah taala memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelumnya, sebelum mereka. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, yakni apabila kita terapkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan itu kepada kaum muslimin. Jadi apa yang diperjuangkan, apa yang didakwakan, yang kita dakwakan adalah tauhid, mendakwakan kepada manusia bagaimana berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu. Sehingga apabila manusia sadar kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kedudukan mereka itu di muka bumi ini. Ya, bukan apa, tujuan dakwah kita itu adalah tauhid. Adapun khilafah atau kekuasaan itu adalah buah dari amalan kita terhadap tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inti dakwah itu apa? Bukan mencari kekuasaan, bukan merubah undang-undang menjadi undang-undang Al-Qur'an. Bukan itu inti dakwah. Inti dakwah adalah dakwah kepada tauhid. Sehingga dengan dakwah ke tauhid itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah yang baik, hasil yang baik bagi kaum muslimin, yakni mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di muka bumi ini. Adapun mereka-mereka para hizbiyun yang mereka itu terus-menerus berkoar-koar, ya, hukum Islam, hukum Islam, hukum Islam, memperjuangkan Islam bersatu. Akhirnya hukum tentang tauhid diabaikan. Kemudian tentang sunnah diabaikan. Kalau kita membicarakan tauhid-tauhid terus, kapan kita akan bersatu? Kapan kita akan menerapkan hukum Islam? Nah, karena apa? Kalau dijelaskan tauhid, maka orang-orang yang senang kesyirikan akan lari, ya, akan membenci. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwasanya dakwah tauhid itu memecah belah. Padahal tauhid itu adalah menyatukan umat di atas prinsip yang benar. Kalau membicarakan sunnah, sunnah, sunnah, bagaimana manusia akan bersatu? Ya, bagaimana akan bersatu? Kapan kita akan menerapkan hukum Islam? Akhirnya demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Yang penting bersatu. Tauhid jangan dibicarakan, sunnah atau bid'ah jangan dibantah. Bersatu, kemudian kita merubah hukum tauhid ini menjadi hukum Islam. Akhirnya demikian. Jadi hasilnya adalah tauhid dan sunnah ini diabaikan. Intinya adalah kekuasaan politik. Adapun ahli sunnah dan jamaah, fariqah mereka dalam berdakwah, inti dakwah mereka adalah dakwah tauhid dan sunnah. Adapun khilafah itu bukan, atau kekuasaan itu bukan tujuan. Bukan tujuan, tujuannya adalah dakwah tauhid itu. Adapun kekuasaan itu adalah hasil dari amalan kita terhadap tauhid dan amalan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdakwah bukan untuk menjadi khalifah, bukan untuk mendapatkan kekuasaan, akan tetapi ketika para sahabat telah menerapkan tauhid, menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuasaan tersebut. Nah, inti dakwah Rasulullah bukan kekuasaan, akan tapi tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu adalah rasul-rasul. Dakwah mereka adalah ibadailah Allah dan jauhilah taghut, yaitu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam bisawab. Mata nak berfaham. Tak boleh. Okey, monggo. Tadi telah dijelaskan bahwa perbedaan atau mengetahui antara Islam dan kafir adalah asalat. Iya. Seandainya sekarang kan banyak di antara muslim yang mengaku muslim, di sekeliling kita salatnya tidak lima waktu dalam iya. Kemudian di antara mereka itu ada yang meninggal, apakah kita wajib menyalatnya? Salatnya apa? Gimana? Salatnya kan tidak kok. Tidak lima waktu. Karena lima waktu karena menjadi dua waktu. Iya. Atau satu sekali. Iya. Iya. Ini kalau mereka ini atau orang ini meninggal, sekali kita apa wajib kita menyalatnya? Iya. Tapi sebagaimana kita jelaskan tadi, kalau dia meyakini sholat itu wajib tapi meninggalkannya karena malas, nah itu ada dua. Kalau meninggalkan sama sekali, ini gak disolati kalau mati. Sama sekali gak sholat, dari mudanya sampai tua gak sholat, ini gak disolati kalau mati. Tapi kalau sholat enggak satu hari cuma dua waktu atau satu kali Jumatan saja, maka ini masih muslim tapi berbuat dosa besar, disolati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada seorang yang salatnya belum bolong, yeah. Dia itu bersemangat dalam beramal, suka berkata-kata yang lain. Iya, kan bolong-bolong, enggak meninggalkan sama sekali. Iya. Namanya masih muslim. Yang enggak disolati itu yang apanya? Iya, kenapa? Karena maksudnya itu amalnya itu baik, karena ada seorang yang gitu. Ya Ya, sholatnya rutin tapi gak semangat setako, gak semangat bangun masjid. Tapi ini sholatnya belum bolong tapi semangat bangun masjid, setako, apa kayak ini. Amalan yang diterima banda. Ya, urusan masalah diterima bandanya bukan urusan kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang demikian ini terancam bahaya itu. Ya, terancam kalau amalannya tidak diterima. Ya, maka hendaklah seseorang memperbaiki salatnya, menjaganya, terus kemudian menunaikannya sesuai dengan kewajiban dan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya, supaya diterima. Kalau misalnya sholat atau kadang sholat kadang tidak sholat, kadang sholat kadang tidak, ini terancam kalau sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima maka amalannya akan tertolak. Akan tetapi kalau memastikan, ya kita tidak bisa memastikan. Memastikan tidak bisa. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala antara diterima dan tidaknya. Akan tetapi bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakum insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.